Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن استقى حديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تمسك pembahasan nahwu buku miasar 3 kita masuk ke bab tanazzuh. Terakhir kita bahas al-ishtighal. Bahas al-ishtighal yaitu apa? Mendahului sebuah isim ya, isim didahului dari amilnya ya, isim didahului oleh amilnya. Kemudian amilnya ini tersibukkan dengan menasabkan sebuah dhamir, menasabkan beramal kepada dhamir sehingga dia nasab, sehingga dia sudah beramal atau menasabkan dhamir sesudahnya. Maka isim mansub yang di depannya yang seharusnya fi'il ini beramal kepadanya, maka dia mansub ala ishtighal, maknanya adalah dia mansub dengan fi'il yang lain yang dihapus. Dia mansubnya karena fi'il lain yang dihapus. Misalnya kita katakan khali dan borok tubuh, jadi maknanya adalah takwilnya borok tu kholi dan borok tubuh, kholi dan borok tubuh, aku telah memukul kholi. Jadi ada isim mansub depan dan ada dhamir. Kalau aku pelajari di Tanjirun Nada ya, dalam istighol ini yang dhamirnya bukan hanya dhamir nasab sebenarnya, bisa juga dhamir jar, bisa juga dhamir jar atau dhamir, bisa dhamir karena jar majrur, bisa juga dhamir karena mudhaf ilaih. Jadi ada tiga kemungkinan yang bisa: khalidan maraktuhu, khalidan marartu bihi, dan khalidan maraktu ibnahu. Ini sebagai lengkap aja tentang istighol. Ya, ada tiga buku istighol, bisa yang paling yang sesuai ada di dalam buku juga. Itu Khalid dan Dorok Tuhu ya. Khalid dan Dorok Tuhu. Maka ini akhirnya apa? Akhirnya adalah Doraktu Kholida Doraktu. Ada bentuk yang lain, misalnya adalah Kholida Marortu Bihi. Kholida Marortu Bihi, ini takwilnya Jawaztu Kholida Marortu Bihi. Artinya jawaz maksudnya dengan fi'il yang semakna dengan Marortu Bihi, yang semakna dengan Marortu Bihi. Artinya aku melewati, aku melewati. Betul. Yang ketiga bisa juga adalah Khalid dan Marortu ulama. Khalid dan Doraktu ulama. Maka ini takdirnya adalah ahantu Khalid dan Doraktu ulama. Ya. Ini aku Khalid, aku memukul budaknya. Khalid, aku memukul budaknya. Takdirnya adalah aku menghinakan. Aku menghinakan Khalid dengan memukul budaknya. Ini jadi ada sebenarnya tiga bentuk istiwal ini, tapi ini yang paling umum adalah, dan cuma ini yang dijelaskan di buku, yaitu yang nomor pertama, ya, yaitu yang nomor pertama. Sebenarnya ada bentuk istiwal yang lain, yaitu dhamir yang majrur karena huruf jar, dan ada juga yang dhamirnya yang majrur karena mudhaf ilaih. Pilihan takdir yang berbeda. Ini ada tiga bentuk istighol sebenarnya. Tiga contoh istighol. Tapi untuk kasus yang kedua dan ketiga, untuk menakdirkan fiilnya, ini adalah fiil yang semakna. Bukan lafad fiilnya yang diambil, tapi maknanya. Tapi maknanya. Tapi maknanya, kenapa enggak bisa? tidak, kita katakan ini takdirnya marortu juga. Kenapa? Karena marortu ini majrurnya dengan fi kan. Ini juga enggak bisa kita katakan khalidan daraktu ulama. Kenapa? Karena yang dipukul bukan Khalid, tapi yang dipukul anaknya. Maka bisa apa? Konsekuensi dari mukul anaknya adalah mukul budaknya adalah menghinakan sang tuan. Maka di sini aku menghinakan Khalid, aku mukul budaknya. Tapi yang paling sering dalam kasus istighol adalah yang pertama. Sehingga yang dijelaskan di Miasah 3 hanya kasus yang pertama saja. Kita akan masuk ke pembahasan at-tanazuk. Dari kanan, dari kiri. Siapa yang mau ngalah? Tanazuhu ila maf'ulin wahidin muta'akhirin kaqawlihi ta'ala atuni ufrir alaihi fitro wa taqdiru atuni fitron ufrir alaihi fitron falakdu fitron qad tana za'ahu Amilaini Cipta Fa'il A'mal Tatsani Tania A'mal Tatsani Fali Kurdi Wa'il A'mal Tal Awala Fali Sabakul. Nah, At-Tanazu artinya berdebat, bertengkar, saling memperebutkan. Ya, berbeda pendapat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tapi di sini apa makna tanazu? An yatawajja'a ila min taqaddimani aw aktsar ila qawlin wahidin mutaakhkhar, yaitu dua amil yang taqaddim, yang di awal, ya, yang terletak di awal, yatawajjah menghadapi dua amil atau lebih, mutakon amilan atau aksar dua amil atau lebih, itu menghadapi satu makul yang diakhirkan. Dua amil atau lebih, tiga amil atau empat dan seterusnya, mutakon diman yang di awal, yang didahulukan, yang diawalkan, yang dimajukan, itu menghadapi satu maf'ul yang diakhirkan. Allah alam, yang lebih tepat adalah satu ma'mul, ya, bukan maf'ul, karena bukan hanya maf'ul bih tapi juga bisa yang lainnya. Yang satu ma'mul yang lebih luas, yaitu ma'mul, bukan maf'ul, ma'mul. Nanti kita lihat bahwa fa'il pun bisa. Yang penting makmul. Jadi ada dua amil yang memperebutkan satu makmul. Dua amil memperebutkan satu makmul. Dua fi'il memperebutkan satu makmul bih. Atau maksudnya makmul bihnya sama, tapi diakhirkan. Misalnya apa? Ya apa? Ro'aitu wadoroktu Zaidan. Ro'aitu wadoroktu Zaidan. Aku ro'aitu wa darabtu Zaidan. Ya, asalnya katanya adalah darabtu, ra'aitu Zaidan wa darabtu Zaidan. Ra'aitu butuh maf'ul bih, darabtu juga butuh maf'ul, ya. Ra'aitu wa darabtu Zaidan. Nah, Zaidan ini diperbutkan sebagai maf'ul oleh ra'aitu dan darabtu. Sini, ini juga sini, ya, ra'ai. Jadi Zaidan ini diperebutkan oleh dua amil, ini namanya amil, ini amil juga, ini namanya ma'mul, ya, itu amil dan ma'mul. Itu dua amil atau lebih menghadapi satu makmul. Atau misalnya misalnya adalah koma maka ada khalidun. Koma wako ada khalidu. Ini juga termasuk bab tanazu. Koma dan ko ada, ini kedua-duanya butuh fa'il. Butuh fa'il. Ini amil. Ini juga amil. Ini makmul. Ya. Dua amil memperebutkan satu makmul. Dua amil memperebutkan satu makmul. Ya, koma wako ada khalidun. Bisa juga seperti ini. Dorobani gitu. Kalau misalnya kholiknya ditaruh ke tengah menjadi koma kholidun wa qa'ada, ini apakah ini bab, apakah ini termasuk bab tanazuk? Enggak ya, ini bukan bab tanazuk. Kenapa? Karena mereka tidak berebutkan satu maf'ul, karena qa'ada sudah ada fa'il sendiri, koma sudah ada fa'il sendiri, qa'ada juga sudah ada fa'il sendiri. Tapi kalau ini, nah inilah ya dipermasalahkan sini. Maka bisa sama-sama perbutkan satu fa'il, satu maf'ul, atau bisa juga satu, yang satu perbutkan fa'il, yang satu perbutkan maf'ul. Dorobani wa dorobtu Zaidan. Dorobani wa dorobtu Zaidan. Mana? Zaid memukul aku dan aku memukul Zaid. Saling balas membalas pukulan. Dorobani wa dorobtu Zaid. Zaid memukul aku dan aku memukul Zaid. Dorobani butuh fa'il, fa'ilnya di sini sebagai fa'il dari ini, dari dorobah, dan ini butuh maf'ul. Ini juga sama, tapi yang paling masyhur adalah yang ma'mulnya sama, membutuhkan ma'mul yang sama, sama-sama fa'il dan sama maf'ul. Tapi ini juga termasuk tanazuk juga. Satu butuh fa'il, satu butuh maf'ul. Tapi yang dibahas di buku ini, di Muyassar 3, hanya yang bentuk seperti ini. Ya, kalau bahas yang seperti ini, bisa lihat di kitab-kitab yang lain. Bahas yang poin yang bentuk tanazuk yang seperti ini. Karena aturannya lebih ribet daripada yang di atas. Contohnya dalam Al-Quran adalah surat Al-Kahfi ayat 96. Atuni ufri alaihi qitra, berikan kepadaku tembaga. Atuni qitra, berikan kepadaku tembaga. Ufri alaihi qitra, aku akan tuangkan ke atas besi panas itu tembaga. Pertama, kasih aku tembaga dulu, baru aku tuangkan ke atas besi panas tersebut. Atuni, berikan kepadaku ufri, ku akan tuangkan. Nam, atuni fil amr, butuh atu, ati, berikan ya, berikan, butuh dua maf'ul. Berikan kepada saya, kan harus ada yang diberikan kan, berikan kepada saya. Nah, ini adalah ucapannya apa, Zulqarnain, di kisahnya yang ada di surah Al-Kahfi itu. Berikan kepadaku tembaga. Ufri di sini jawab amar, jawab tolak, jawab amar jazm ya. Jawab amar jazm. Ufri. Jawab amar jazm. Ya, jawab amar bisa jazm, contohnya ini. Udrus tanjah. Belajarlah kamu tanjah, kamu akan lulus. Udrus tanjah. Ya. Itu jawab amar jazm. Atuni ufri, jadi ufri jazm jawab dari atuni. Nah, yang jadi saya di sini adalah takdirnya atuni fitron ufri alaihi fitron. Berikan kepadaku tembaga, ufri alaihi fitron. Maka niscaya aku akan tuangkan ke atas besi panas itu tembaga. Maka falaf bi fitron fatana za'ahu amilan. Lafaz fitron ini direbutkan oleh dua amil. Diperdebatkan oleh dua amin. Wa huwa maf'ulun bihi li atuni, dia maf'ul bihi bagi atuni, yaitu maf'ul bihi tsani, maf'ul bihi kedua dari atuni. Karena atuni maf'ul bihi pertamanya siapa? Ya mutakallim. Dan nunnya li nun wiqayah. Ya mutakallim nun wiqayah. Kemudian maf'ul keduanya adalah fitra. Sedangkan ufri butuh satu maf'ul. Ya, menuangkan, kan ada yang dituangkan. Maka kitron juga maf'ul bih bagi ufri. Nah, jadi kitron maf'ul bih kedua dari atuni, dan kitron juga maf'ul bih pertama dari ufri. Falaka, maka laka, pemakna laka, boleh bagi. Bukan alaika, misalnya. Kalau alaika wajib bagimu, tapi kalau laka, maka boleh bagimu anta amalan, boleh bagimu untuk mengamalkan ayyal amilan isyikta, amil yang mana saja yang kamu inginkan. ya, dari adu, dari amil yang pertama atau amil yang kedua. Boleh mengamalkan yang mana saja. Boleh mengamalkan yang mana saja. Maksudnya, koma apa ada kholid? Kholid ini fa'il dari siapa? Fa'il dari koma atau fa'il dari qa'ada? Nah, boleh terserah mau mengatakan kholid ini fa'il dari koma atau kholid fa'il dari qa'ada. Kita lihat, fa'in amata tsaniyah, jika engkau mengamalkan yang kedua. Di sini contohnya mengamalkan yang kedua itu qa'ada. Jadi kalau mengamalkan yang kedua gimana? Mengamalkan yang kedua berarti kholid fa'il dari qa'ada. Fa'il dari qa'ada. Ini kita mengamalkan yang kedua. Mengamalkan yang kedua. Ini adalah mazhabnya Basrah. Ini mazhabnya Basrah. Mazhab Basrah ya. Mazhab Basrah mengamalkan yang kedua. Faliqurbihi maka fa'in amata tsaniyah, jika engkau mengamalkan amil yang kedua, faliqurbihi maka itu karena dekatnya dia, ya, karena kedekatannya. Jadi pas orang Basrah, ya, mazhab Basrah mengamalkan yang kedua kenapa? Karena dialah yang paling dekat dengan makmulnya. Dia yang paling dekat dengan makmulnya. Wa'in amata al-awwal, jika engkau mengamalkan yang awal. Jadi mengamalkan yang pertama, kholid sebagai fa'il dari koma. Maka ini mazhabnya Kufah. Kufah. Mazhabku Kufah. Mazhabnya Kufah, mereka mengamalkan yang pertama. Kenapa? Falisadotihi. Karena dia falisadotihi. Karena dia mendahulunya. Karena dia falisadotihi. Karena dia mendahului. Karena dia terletak di awal. Karena dia yang paling awal letaknya. Jadi Basrah mengamalkan yang amil yang kedua, sedangkan Kufah mengamalkan amil yang pertama. Masing-masing punya alasan. Tapi di sini mungkin tidak ada pengaruh. Nah, yang pengaruh adalah di pembahasan selanjutnya. Kalau misalnya fa'ilnya adalah musanna bagaimana? Kalau fa'ilnya isim musanna, ya, bukan isim mufrad, maka ini baru kelihatan terlihat apa buah dari khilafnya. Nah, di pembahasan selanjutnya. In a'malta al-awwala fil zahiri a'malta tsaniya fi dhamirihi nahwu qawma wa qa'ada akhwaka yasbiru wajtahidani ibnaka fa in a'malta tsaniya fil zahiri a'malta al-awwala fi dhamirihi nahwu qawma wa qa'ada akhwaka yasbirani wa yajtahidu ibnaka wala yajuzu tarkul ithmari fatakulu qoma wa qa'ada akhwaka yasbiru wa yajtahidu ibnaka. Nah, maka ada konsekuensi masing-masing bagi yang mau mengamalkan yang pertama atau mengamalkan yang kedua. Karena matal awal, jika engkau mengamalkan yang pertama, matal apa? Kufah. Fil zahir, jika engkau mengamalkan yang pertama untuk yang zahir, untuk isim zahir, ya, kita sekarang ke mazhab Kufah dulu. Jika engkau mengamalkan yang pertama dalam zahir, zahir berarti yang mereka perbutkan, ya. A'mata tsaniyah fi dhamirihi, maka engkau mengamalkan yang kedua di dhamirnya. Contohnya, ya, sekarang fa'ilnya menjadi akhwaka, ya. Akhwaka musanna, ya, dua saudaramu. Kita mau mengamalkan yang siapa sekarang? Yang awal dua koma. Koma berarti akhwaka ini fa'il koma. Terus qa'adanya gimana? Kita harus mengamalkan pada dhamirnya. Harus ini waqa'ada, ya. Waqa'ada akhwaka. Itu maksudnya. Jika kita mengamalkan yang pertama, kalau mufradnya nggak masalah, ya, nggak ada permasalahan di sini. Yang masalah musanna atau jamak, musanna atau jamak atau nanti ya, musanna atau jamak. Qoma waqa'ada akhawaka. Atau kalau ini berarti qoma waqa'adu ikhwatuka. Qoma waqa'adu ikhwanuka. Kalau jamak. Yasbiru wa yajtanidani ibnaka. Bersabar dan sungguh-sungguh kedua putramu. Sabar dan sungguh-sungguh kedua putramu. Yasbiru berarti kita amalkan dia ke ibnaka. Sedangkan yajtahidani kita kasih dhamir. Kita kasih dhamir. Itu yang pertama ya. Jadi kita tambahkan dhamirnya. Baik dhamirnya marfu, mansub atau majrur. Marfu, mansub atau majrur. Misalnya kalau dhamir mansub ya ini ra'aitu wa daraktu huma, ra'aitu wa daraktu huma. Kalau dhamir mansub akhawal, akhawaika, akhawai, akhawaika. Akhawaika. Ra'aitu wa masadaraka, masadaraka. Wa nasartuhuma akhawaika. Contoh kalau maksudnya ra'aitu wa nasartuhuma akhawaika. Aku melihat dan aku menolong kedua saudaramu. Qala fa inna kasaniya, jika kau mengamalkan kedua mazhabnya Basrah. Fil zahir, jika engkau mengamalkan yang kedua adalah untuk isim zahir. Sekarang mazhabnya Basrah sekarang mengamalkan yang kedua adalah zahir. Ya, akhawaka menjadi fa'il bagi qa'ada. Maka konsekuensinya adalah a'mat al-awwala fi dhamiri, engkau amalkan yang pertama di dhamirnya. Engkau amalkan yang pertama untuk dhamir. Kebalikan berarti ya. Gimana jadinya? Qoma, qoma wa qa'ada akhawaka. Jauhan. Jadi hapus. Qoma wa qa'ada akhwaka ya. Kenapa akhwaka? Sekarang fa'il dari siapa? Fa'il dari qa'ada. Maka kita harus mengamalkan yang dhamir di yang pertama. Ya, dhamir di yang pertama mazhabnya kufa. Qoma wa qa'ada akhwaka. Telah berdiri dan telah duduk kedua saudara. Yasbirani wa yajtahidu ibnaka. Yasbirani wa yajtahidu ibnaka. Nah, tapi di sini yang fidomiri, yang di dalam domirnya itu hanyalah, yaitu yang hanyalah domir rofa, hanyalah domir rofa. Sedangkan domir nasab dan domir jer ini wajib dihapus. Untuk yang kalau kita pakai mazhab kufa, yang di sini itu hanyalah domir rofa yang harus disebutkan. Kalau domirnya bukan domir rofa, maka nggak boleh disebutkan. Gak boleh diamalkan, harus dihapus dhamir. Itu ketentuan untuk yang ini ada tambahan bahwa engkau mengamalkan a'mat al-awwal fi dhamir, engkau amalkan yang pertama dhamir hanyalah dengan catatan dhamir rafa saja. Ya, dhamir rafa saja. Bukan dhamir nasab dan dhamir jar. Bagi yang lebih jelasnya silakan lihat di syarah Fathul Nada. Ada bahasa ini atau syarah Alfiyah. Yaitu hanya dhamir rafa saja ya. Itu hanya domir rofa. Kalau domir nasab dan jer tidak, tetap nggak dihapus. Tetap tidak perlu. Maksudnya dihapus saja domir. Dihapus saja domir. Misalnya aku di ufri alaih yakin tro, ada nggak yang beramal ke domir? Misalnya. Kenapa? Ada nggak yang itu yang beramal di sana? Siapa? Yang pertama atau yang kedua? Atau ni ufriyah alaih itu. Beramal adalah yang Yang kedua, ufri. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama, atuni ufri alaihi qitra. Kalau beramalnya adalah yang pertama, maka yang kedua harus ada dhamirnya. Berarti atuni ufrihu. Ufrihu alaihi qitra. Harus ada ufrihunya, kayak ini. Kayak ini. Kalau kita mengamalkan yang pertama. Kalau kita mengamalkan yang kedua, yaitu yang ini, maka yang harus ada cuma dhamir rafa, kan? Dhamir nasab dan jar wajib dihapus. Nah, berarti di sini enggak ada atuni iyyahu, misalnya. Atuni iyyahu ufri alaihi qitra, enggak ada dhamir di yang pertama. Berarti yang beramal adalah yang kedua, ya. Beramal yang kedua, wallah. Karena dhamir nasabnya tidak disebutkan. Karena kita katakan untuk mazhabnya Kufah, ya, dhamir yang dimunculkan di sini hanya dhamir rafa. Dhamir yang dimunculkan di fi'il yang pertama, di amil yang pertama, hanya dhamir rafa saja. Sedangkan dhamir nasab dan jar dihapus, ya, karena sudah maklum, karena dia sudah maklum dan dia sifatnya fadlah, bukan umdah. Sedangkan dhamir rafa sifatnya umdah dan tidak boleh dihapus. Wala yajibu tarkul itmar, tidak boleh meninggalkan itmar. Tidak boleh meninggalkan itmar. Dhamir. Fatakun qawlan qama wa qa'ada akhawaka. Yasbiru wa yajtahidu ibnaka. Tidak boleh. Harus ada satu yang beramal ke dhamir. Dengan rincian yang sudah disebut. Dan selesai itu semuanya adalah dalam rangkaian pembahasan maf'ul bih, ya. Semuanya dari awal dari maf'ul bih, kemudian tahzir, ighraq, ikhtisas dan ishtighal dan tanazul itu masih dalam rangkaian bab maf'ul bih. Sekarang kita masuk ke bab baru, itu maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak masdarun min lafdin fi'li yudkaru ba'dahu litakida aw libayani litakidi aw libayani adadihi aw nau ini nahu akramallahu Musa taklima wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Faduk kata dakata wahidatan wa kadzabu bi ayatina kizzaba wasbir sabran jamilan Fayamiluna alaikum milatan Mailatan wahidatan. Nah, maf'ul mutlak adalah masdar. Maf'ul mutlak adalah masdar min lafdzil fi'li, dari lafaz fi'il. Yudhkaru, yang disebutkan sesudahnya. Sesudah siapa? Sudah fi'il. Ditakidihi dengan salah fungsi, satu dari tiga fungsi, satu dari tiga tujuan. Bisa fungsinya untuk takid, penekanan atau libayan yang ada di menjelaskan jumlahnya satu kali, dua kali, atau berapa kali, atau nau'ihi, atau sifatnya, bentuknya sesuatu yang bagaimana, sesuatu yang baguskah dan lain-lain. Sifatnya bagaimana. Nah, jadi maf'ul mutlak dan masdar. Pertama, maf'ul mutlak dan masdar ini nanti kita bahas bahwa ini secara ghalibnya, secara kebanyakannya, tapi bukan pasti masdar, karena nanti bisa jadi yang lain-lain selain masdar akan dibahas di bab selanjutnya, an-na'ibu 'anil masdar. Nah, dia akan dibahas apa saja yang bisa menggantikan masdar dan dia bukan masdar. Jadi maf'ul mutlak itu lebih luas daripada masdar sebenarnya. Dia bisa masdar dan bisa bukan masdar. Bisa masdar dan bisa bukan masdar. Mutlak, makanya yang di apa namanya, di Muyassar 1 itu dikatakan maf'ul mutlak harus selalu menggunakan masdar. Maka nanti di sini akan kita pelajari lebih lanjut bahwa tidak harus selalu menggunakan masdar, bisa jadi pengganti dari masdar. Bisa jadi pengganti dari masdar. Ada beberapa hal yang bisa menggantikan masdar di pembahasan selanjutnya. Ya, min lafdzil fi'li, dari masdar dari lafadz fi'il jelas, yaitu yang berada di tasrif urutan ketiga. Yudhkaru ba'dahu, atau masdar pun lebih luas, bukan hanya masdar yang urutan ketiga ada juga masdar marrah nanti. Dia masdar marrah, masdar yang berwazan fa'latan. Dan ada masdar marrah. Untuk libai ini ada, nanti kita harus pakai masdar marrah. Harus pakainya masdar marrah. Yudhkaru ba'dahu yang disebutkannya sesudahnya dengan fungsi ta'kid, adat atau naum. Untuk menjelaskan masing-masingnya sudah dirinci di Muyassar 1. Contohnya wakallamallahu Musa taklima. Wakallamallahu Musa taklima. Ini ta'kid, salah satu fungsi ta'kid adalah untuk lintifa'il majaz. Salah satu fungsi ta'kid adalah untuk apa? Menafikan majaz. Makanya kalau Allah mengatakan wakallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa taklima, adanya penekanan di sini adalah menafikan bahwa Allah benar-benar berbicara dengan Musa sebenar-benarnya. Ini bukan majaz. Bukan majaz. Bukan bukan ini sesuatu yang hakiki. Bukan majaz. Majaz tidak mungkin ditaukidkan. Makanya kalau ada taukid, maka pasti itu hakiki, sesuatu yang benar-benar terjadi. Maka di sini dalil yang paling kuat bagi Ahlus Sunnah mengatakan Allah memiliki sifat kalam, yaitu wakallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Benar-benar berbicara dengan Musa, bahkan ditekankan takliman dengan sebenar-benar berbicara. Allah benar berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar berbicara. Ini bukan majas, bukan majas. Apalagi ada orang yang mentahrif ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mengatakan ada yang mengatakan apa? Kalamallaha Musa taklima. Kalamallaha Musa taklima. Terus beliau menghadap kepada salah seorang ahli bahasa. Wa kallamallaha Musa taklima. Beliau mengatakan, saya bacanya wa kallamallaha Musa taklima. Terus beliau pun cerdas. Terus bagaimana kau lakukan dengan firman Allah wa kallamahu rabbuhu? Lalu bagaimana dengan firman Allah wa kallamahu rabbuhu? Bisa enggak dia jadi wa kallamahu rabbahu? Bisa enggak? Enggak bisa. Wa kallamahu rabbuhu, ada dhamirnya di sana, rabbuhu. Terus kalau wakallamahu robbahu, siapa fa'ilnya jadi? Siapa fa'ilnya? Soalnya hu-nya udah jadi Musa di sini kan? Hu-nya udah jelas Musanya. Wakallamahu robbuhu. Musa sudah jadi maf'ul di sini. Karena ada wakallamahu. Maka robbuhu gak mungkin jadi maf'ul lagi, jadi robbahu. Yang jadi fa'il Musa. Musa udah jelas jadi maf'ul karena sudah ada wakallamahu kan di surat Al-A'raf. Wakallamahu rabbuhu, sudah jelas di sana. Wakallamahu rabbuhu, maka akhirnya dia apa? Malu. Karena ya mungkin dia bisa kalau mentahrif ayat ini menjadi wakallamallaha Musa taklima, karena Musa di sini bisa kemungkinan sebagai fa'il atau sebagai maf'ul. Pada sana wakallamahu rabbuhu, Musa pasti sebagai maf'ul, enggak bisa sebagai fa'il. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, syaitnya ada taklima ini makhul mutlak di ta'kid. Wa qulu lahum, atau masih di ta'kid, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka pun mendustakan ayat kami dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar pendustaan. Surat An-Naba ayat 28. Kalau tadi surat An-Nisa ya, saya nonton. Kidzaba ini masdar yang lain dari kadzaba. Ya. Dan ada yang mengatakan kidzaba ini mendustakan, tapi sudah mendustakan yang berlebih-lebihan, sangat-sangat besar pendustannya. Kidzaban sebagai maf'ul mutlaq li ta'kid. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang ma'ruf. Ya, qawlan di sini maf'ul mutlaq li nau'ihi. Nah, apakah maf'ul mutlaq li nau'ihi juga mengandung ta'kid? Ya, kalau Syekh Muhammad Fauzan ya di syarah alfiahnya mengatakan ya setiap, kalau beliau mengatakan setiap yang libayan yang ada di dia atau libayan di nauhi, pasti pertama kali sudah mengandung taukid dulu baru sesudahnya ada yang tambahan penjelasan, ada tambahan adat, ada nau. Pernah yang ana dapatkan penjelasan seperti itu. Tapi enggak tahu apakah ada yang berpendapat tidak ada taukidnya. Wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Ucapkan kepada mereka ucapan yang ma'ruf. Ucapan yang baik ya. Bisa. Dua Nisa ayat 102. Ayat masih di awal-awal. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Qawlan ini masdar yaqulu, masdar dari qulu. Dan dikasih na'at maka menjadi dibayani naw'ihi, dikasih na'atnya jadi. Fas wasbir sabran jamila. Surat Ma'arif ayat 5. Tapi surat, kalau surat Ma'arif pakai fa ya, bukan pakai waw ya. Pakai fa, fasbir sabran jamila, bukan pakai waw. Maka bersabarlah engkau wahai Nabi dengan sabar yang indah. Nah, sabran. Maka di sini menjelaskan bahwa fiilnya yang di depannya itu bukan hanya harus fiil madi ya, bukan hanya fiil madi, tapi bisa juga fiil mudhari, bisa juga fiil amr, bisa juga isim-isim yang beramal seperti fiil. Bisa juga isim-isim yang beramal seperti fiil, isim fa'il, masdar, ya masdar dan lain-lainnya. Isim fa'il, masdar dan lain-lainnya. Contohnya adalah yang isim fa'il contohnya apa? Di surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kadhan sini maf'ul mutlaq untuk kadihun. Maf'ul mutlaq untuk kadih, isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Jadi yang sebelumnya bukan hanya fi'il, bukan hanya fi'il yang lafaz sebelumnya, bisa juga masdar. Ya, bisa juga masdar. Bisa juga apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan seterusnya isim fa'il juga bisa. Dan isim-isim yang lain yang beramal seperti amal fi'il. Ya. Faduk kata dak kata wahidah. Maka keduanya pun dibenturkan dengan satu benturan, dengan satu kali benturan. Kita masuk ke yang dibayani adat di sana. Yang dibayani adat. Yang untuk dibayani adat-adat, ingat ya kalau dari apa? Sulasi mujarrad harus pakai wazan fa'latan. Kalau sulasi ya, sulasi mujarrad pakai wazan fa'latan. Faduk kata, maka keduanya pun langit dan bumi dibenturkan dengan satu kali benturan pada hari kiamat. Di surat Al-Haqqah ayat 14. Duk kata fi'il majhul, fi'il majhul. Ya, terserah fi'ilnya fi'il ma'lum atau majhul, bisa sesudahnya adalah makhluk mutlak. Faduk kata dakkatan wahidatan. Wahidatan sebenarnya ini sebagai taukid. Tanpa wahidatan pun sudah diketahui itu satu kali. Tapi ini sebagai taukid. Fayamiluna alaikum mailatan wahidatan. Maka mereka pun akan menyerbu kalian dengan satu kali, dengan sekaligus, dengan sekali. Malas dalam anaknya, condong, cenderung. Kalau dari konteksnya, yang dari surat An-Nisa, ayat 102. Ya, waddu law apa? Nggak lupa. Ya fa'amiluna alaikum mailatan wahidatan. Mailatan di sini wazan fa'latan. Berarti apa? Untuk libayan? Libayan apa? Adat atau naw? Adat ya. Untuk libayan ini adat ya. Untuk menjelaskan bilangannya. Satu kali. Fa'amiluna alaikum mailatan wahidatan. Ya. Ini tentang apa? Ayat tentang solat khawf. Wadalladina kafaru la taufulun anas bihatikum wa amtiatikum fayamilun alaikum mailatan wahidah. Ya, orang kafir itu ingin kalau dalam peperangan kalian itu lengah dari senjata kalian, dari perbekalan kalian, sehingga akhirnya mereka bisa menyerbu kalian dengan sekali serbu. Fayamilun alaikum mailatan wahidah. Itu bahasa makhluk mutlak. Kita masuk ke ahkam, hukum-hukumnya. Ahkam annahu yajibu annahu yajibu nasbuhu. Nasbuhu yajibu fi lazim. Nahwu warattil al-Qur'an tartila. Asani annahu yajibu ay yaqa'a بعد العمل إن كان للتأكيد نحو واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Atsalitu annahu yajibu annahu yajuzu an yahzafa an yahzafa an amiluhu in kana naw'iyan aw adadiyan liqarinatin dalatin alaihi nahu ma jalasta fayaqulu fil jawabi bala julusan tawilan wa yuqalu ay ayya sayrin sirta fataqulu sayro as-salihai wa yuqalu liman ta'ahaba lil haji hajjan mabruran wa liman qadima min safarin quduman mubarakan wa ammal masdaru lima al-muakkidu fala yajuzu hadfu amilihi bal huwa amilihi fil asahi li'annahu innama ji'a li taqwiyati wa ta'kidi wa hadfu wa halfu amilihi halfu amilihi tidak lagi kalian baru wa halfu amilihi wa hadriyana yu bina bina fi hadal gharad wa qada yaji'u masdaru na'iban an fa'an fi'lihi walaysa ta'kidan ilaihi ta'kidan lahu fa fi hadhihi halati yuhdahu al-amilu wa wujuban nahu qiyaman julusan ay hukum ijlis. Nah, hukumnya di sini disebutkan tiga hukum, nanti ada tambahan hukumnya. Tiga hukum. Yang pertama adalah wajib nasab uratil Qur'an atau tila. Surat Muzammil ayat 4 dan wahai Nabi, tartilkanlah Qur'an itu dengan sebenar-benarnya. Uratil Qur'an atau uratil tilamar. Ulama mengatakan hukum baca Quran dengan tartil itu wajib, karena fil amr secara asal hukumnya wajib. Fil amr dan wujud, kecuali ada qarinah yang memalingkan. Kau wajib baca Quran dengan tartil. Waratilul Quran atau tila. Yang kedua adalah wajib annahu yajibu, berarti tartila di sini wajib nasab sebagai makhluk mutlak. Yang kedua adalah wajib an yaqa'a. Siapa yang terletak sini? Makhluk mutlak ya. Huanya kembali ke mufhul mutlak itu terletak sesudah amil. Dia wajib terletak sesudah amil ingka nadit tau lit takkid, jika dia fungsinya itu lit takkid, untuk takkid. Saya faedah, mana yang lebih fasih, takkid atau taukid? Mana yang lebih fasih, takkid atau taukid? Kalau dia adalah di Al-Quran adalah taukid. Wala tangkutul aimana ba'da taukidiha, ba'da taukidiha, bagi taukid yang lebih fasih, itu boleh taukid. Karena berasal dari akkada yu'akkidu ta'kidan. Maka boleh ta'kid, boleh ta'ukid. Ini lebih pasti adalah ta'ukid. Jika li ta'kid ini adalah si Al-Muzammil ayat 8, wa kuris marok dikat wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah engkau menyebut nama Rabbmu dan beribadahlah engkau dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Nah, tabtila yang jadi syahid di sini adalah dia harus terletak sesudah amil jika untuk taukid, nggak boleh sebelum amil. Kalau untuk li taukid, jelasnya untuk li taukid jelas harus terletak di belakang ya, sama kayak taukid sama muakkad, ya taukid sama muakkad jelas taukidnya harus terletak di belakang. Tapi sini nggak singgung kalau untuk li nau atau li adat. Allah alam kalau untuk inaq dan diadab. Watabattal ilaihi tabtila. Tabattal ilaihi tabtila. Tabtila harus terletak sesudah amil. Amilnya mana? Tabattal. Ini adalah fi'il amr sini tabattal. Nah, tabtila di sini bukan masdar tapi naik anil masdarnya. Pengganti masdar. Asalnya kalau masdar tabattula. Watabattal ilaihi tabattula misalnya. Tafa'ala tafa'ul. Tabattal ilaihi tabattula. Tapi tidak apa-apa, nanti akan kita bahas di halaman selanjutnya. Pengganti masdar. Dia adalah pengganti masdar yang asli. Masdar yang asli adalah tabattula, tapi diganti dengan tabattila. Tapi masih ada kesamaan akar katanya. Akar katanya atau asal katanya masih sama. Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Yang ketiga adalah boleh menghapus, bolehnya dihapus amilnya. Annahu bahwa boleh ya juzu boleh an yuhdzafa amilu. Amilnya dihapus kapan? Inka nanawiyan jika mafhum mutlaknya linau atau adat. Bukan litaukid. Litaukid enggak. Nanti di pembahasan selanjutnya litaukid tidak. Jika linau dan li adat maka ini boleh dihapus. Di qarinatin karena adanya qarinah indikator dalatin alaihi yang menunjukkan kepadanya. Kalau ada indikator ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepadanya. Dan mungkin ya enggak perlu disebutkan juga karena jawab dari pertanyaan misalnya. Contohnya majalah Ustaz. Bagaimana dudukmu? Apa? Majalah Ustaz engkau tidak duduk? Engkau enggak duduk? Fayuqal jawab maka dikatakan jawabnya bala. Saya duduk. Julusan tawilan. Kan duduk ya lama. Saya sudah lama duduknya. Majalah Ustaz engkau enggak duduk? Fayuqal dikatakan jawabnya bala. Saya duduk. Julusan tawilan dengan duduk ya lama, yang duduk yang jauh, yang lama. Berarti jurusan tawilan sini, kalau kalimat lengkapnya balat, jelas tu jurusan tawilan, jelasnya dihapus. Jurusan tawil linau, ini linau. Woyukolu dikatakan juga ayasirin sirta. Engkau jalan seperti jalannya gimana? Berarti gaya jalanmu seperti gaya jalan siapa? Engkau berjalan ini ayasirin sirta. Sair jam apa? Masdar saro, saro yasiru. Saro yasiru berjalan. Saro yasiru. Kalau apa fi'il madinya kalau dhamirnya berharokat jadi sirtu. Masdarnya sairi, sairon. Ayya sairi. Ayyanya mansub. Ayyanya harus mansub. Kenapa? Karena sama dia nanti maf'ul mutlaq. Ayya sairi sirta. Jalan seperti apa jalanmu itu? Gaya jalanmu seperti gaya jalan siapa? Gaya jalan bagaimana? Fatakul, kau katakan dalam jawabnya sayras soleh. Berarti gaya jalannya orang-orang soleh. Berarti jalannya kayak orang-orang soleh. Ayya sayrin sirta sayras soleh. Sayro soleh. Gaya jalannya orang-orang soleh. Gimana jawab? Berarti takdirnya apa? Fatakul, apa jawaban harusnya? Sirtu saira sairo kan saira. Kalau saira ya waros ya. Sairo solihin. Jalannya orang-orang soleh. Jalannya orang-orang soleh. Ya masih linau ini masih linau. Jadi linau itu bisa dua ya. Bisa dengan ngasih naat, bisa dengan ngasih mudhaf ilaih ya. Untuk mafmutam linau ihi itu bisa dengan ngasih naat. Ngasih sifat atau ngasih mudhaf ilaih. Wa yuqalu dan dikatakan bagi orang yang ta'ahaba bersiap-siap untuk haji, hajjan mabrurun. Haji yang berkah, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Takdirnya apa? Berhajilah engkau dengan haji yang mabrur misalnya, atau yang lain atau semoga engkau berhaji dengan haji yang mabrur. Ya, hajjan mabrurun. Ini mesti linau. Waliman dan bagi orang yang qadiman min safar yang baru datang dari safar, quduman mubarakan. Datang yang diberkahi. Engkau datang dengan penuh berkah. Engkau datang dengan penuh berkah. Nah, adapun masdar yang muakkid, sekarang kalau masdar ini takkid gimana? Enggak boleh menghapus aminnya fil asal. Menurut pendapat yang lebih seperti. Ya ada khilaf di sini di antara ahli nahwu. Dan beliau memilih pendapat fil asal. Jadi ada pendapat yang lemah menurut beliau yaitu boleh menghapus amilnya. Jadi ada khilaf belakang menghapus amilnya atau tidak. Di sini dikatakan tidak boleh menghapus amilnya menurut pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Li'annahu innama ji'a litaqwiyah wa ta'kid. Karena dia didatangkan fungsinya untuk penguatan. Kalau yang tidak ada yang dikuatkan gimana? Yang dikuatkannya dihapus. Wa hal fu'amilihi, sedangkan menghapus amilnya yunafi, menafikan hadzal ghorob, menafikan tujuan ini. Karena untuk mentaukidkan berarti sudah ada yang sesuatu, sudah ada yang sebelumnya yang mau kita taukidkan, ya kan? Kalau ini dihapus, enggak jelas ini sebagai taukid atau enggak. Enggak jelas sebagai taukid atau tidak. Ya itu mungkin alasan mereka. Waqad yaji ul masdar, itu berarti enggak boleh. Enggak boleh tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba dikatakan apa? Dorban. Dorban. Dorban. Nah, kalau dorban bisa jadi maknanya ya ini. Waqad yaji ul masdar bahasanya. Waqad yaji ul masdar naiban an fi'li. Terkadang masdar datang sebagai pengganti fi'il. Nanti akan ada di halaman sesudahnya. Masdar pengganti fi'il. Maksudnya daripada engkau menyebutkan fi'ilnya, masdar gantinya. Nah, bisa. Sebagai peningkatan, meningkat yaitu tinggal menyebutkan masdarnya. Boleh saya takkid dan lahu, tapi bukan takkid baginya. Ya, berarti bukan takkid baginya. Fa fi hadzal halah, maka dalam keadaan ini, hadzal halah, halah ini yang lebih fasihnya, dia adalah mudzakkar lafdzan wa muannatsan makna. Secara lafaz dia mudzakkar, secara makna dia muannats. Meskipun boleh halah boleh. Tapi yang lebih fasih fa fi hadzal hal, fa fi hadzal hali. Maksudnya boleh fa fi hadzal halati boleh. Maka dalam keadaan ini yuhdzaful amil wujuban, amilnya wajib dihapus. Contohnya qiyaman. Qiyaman, julusan. Misalnya apa di TPA TPA. Qiyaman. Itu artinya apa? Ayo berdiri, semuanya berdiri. Qiyaman, julusan, semuanya duduk. Aikum, berdirilah. Ijlis, duduklah. Jadi daripada kita mengatakan kum atau kumu, qiyaman lebih apa? Lebih lembut. Daripada kumu. Ini qiyaman. Julusan. Kita tanya dengan isimnya, bisa jadi lebih kelihatan apa balawan, kelihatan gaya bahasa yang bagus ya. Qiyaman julusan. Maka qiyaman julusan ini, apakah kita katakan dia masdar yang ditaukid tadi? Enggak. Ini adalah qiyaman cuma daripada untuk mengucapkan kum, untuk ganti dengan qiyaman. Ini namanya masdar pengganti fi'il. Masdar pengganti fi'il. Dan ini bukan ditaukid, bukan ditaukid. Makanya inilah alasan mereka mengatakan enggak boleh kalau litaukid amilnya dihapus. Kalau yang dalam kasus ini amil wajib dihapus. Enggak boleh namanya kum qiyaman. Karena enggak mungkin antum mau menggantikan fi'il tapi fi'ilnya disebutin. Enggak boleh di dalam kasus ini kum qiyaman. Kalau antum mengatakan kum qiyaman jadinya apa? Jadinya litaukid. Berdirilah engkau dengan sebenar-benarnya, dengan betul-betul berdiri. Tapi kalau qiyaman doang, ini semakna dengan kum. Ya. Nah, sama nanti ada di pembahasan sesudahnya. Jadi halaman sesudahnya. Ini cuma isyarat doang, nanti dibahas di halaman 48. Ini bisa syukron afwan itu mengganti dari fi'il. Termasuk ke anwa'u al-masdar. Wa yajuzu an yakuna mansuban ala al-masdari jadid. Nahnu idza jaa nasrullahi al-fath. Aw naibul fa'ili fa'ilan nahnu yunjal nasru min al-wahi. Aw muqtada'an nahnu nasrun minallahi qariban. Au qadran nahnu hadha nasrun minallahi. Au maqulun bihi nahnu la yastati'una nasra. La yastati'una nasra anfusahum. An muslimin. Wa ghayru mutasarrifin. Ya yulazimun nasbah alal masdar. Nahnu subhanaka ma'ada di labika. Labbaika. Labbaika. Sa'adaika. Nah, anwal masdar jenis-jenis masdar. Ini bukan pembahasan makhluk mutlak sebenarnya, tapi ada sedikit ada hubungan sedikit dengan makhluk mutlak. Ini pembahasannya masdar. Ingat ya, pembeda masdar makhluk mutlak. Ini kalau masdar, ya beda dengan makhluk mutlak, namanya juga beda. Yang posimul masdar, masdar terbagi kepada mutasorif dan tidak mutasorif. Mutasorif sama wairu mutasorif. Kalau yang di miasar satu apa? Masdar terbagi dua apa? Manawi sama lafzi ya. Manawi sama lafzi. Kalau ini masdar mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Masdar yang mutasarrif yang bisa berubah-ubah keadaannya dan ghairu mutasarrif dan tidak bisa berubah-ubah. Maksudnya sini ini bukan ditasrif, maksudnya sini ini berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau mutasarrif yang mutasarrif adalah mayajuz yang apa yang boleh anyaku nama mansuban al masdariyah, dia mansub sebagai masdar. Contohnya nasartuhu nasron. Kuntu ikraman, fahimtu fahman. Wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berikanlah salam kepada para nabi dengan sebenar-benar. Al-Ahzab ayat 56. Maka di sini mutasarrif boleh dia nasab sebagai masdar. Masdar maksudnya apa? Maf'ul mutlak. Wa yajuzunya kuna boleh juga. Jadi dia bisa sebagai maf'ul mutlak, bisa juga sebagai kedudukan-kedudukan yang lain. Bisa berubah-ubah keadaannya tergantung kedudukannya. Bisa sebagai fa'il idza ja'a nasrullah wal fathu, nasru fa'il dari ja'a. Ya surah An-Nasr ayat 1 atau naibul fa'il yurja nasru minallah, diharapkan ya, diharapkan pertolongan dari Allah. Nasru naibul fa'il marfu atau mubtada nasru minallah qaribun, nasru mubtada pertolongan dari Allah itu dekat, atau khabar hadza nasru minallahi, nasrun sebagai khabar, atau maqul bi la yastati'una nasra anfusihim. Walau minna yusahabun ya. Ini ada di surah Al-Anbiya ayat 23. Ya lestatihun, Tuhan-Tuhan mereka itu saja tidak mampu untuk nasrang fusi, menolong diri mereka. Nah, berarti mutasarrif ini ya biasa dia masdar yang bisa berlaku sebagai makhluk mutlak, bisa fa'il, bisa mufa'il. Jadi dia bervariasi kedudukannya dalam kalimat, bukan hanya maf'ul mutlak doang. Sedangkan wairu mutasarrif, inilah yang mayulazimu an-nasba al-masdar. Dia pasti dia melazimi nasab sebagai masdar. Ya, enggak ada kedudukannya yang lain selain masdar yaitu maf'ul mutlak. Ya, enggak ada kedudukannya yang lain selain masdar sebagai maf'ul mutlak. Hanya itu kedudukannya. Hanya itu kedudukannya dalam kalimat. Contohnya adalah subhan. Teman-teman subhani, subhani, subhanu, enggak ada. Enggak akan ada subhana, subhani, subhanu. Subhana pasti mansub deh. Pasti dia senantiasa mansub. Berarti subhanaka ini i'rabnya pasti maf'ul mutlak. Biasanya maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Akhirnya usabbihu subhanaka. Misalnya subhanallah, ya, subhanallah pasti dia mansub. Pasti dia mansub. Dan biasanya dia takdirnya apa? Usabbihu subhan, aku menyucikanmu subhan dengan sebenar-benar penyucian, menyucikanmu dari segala kekurangan dan sifat-sifat yang kurang. Subhan ma'adha qala ma'adha Allah. Ucapan siapa? Di Yusuf, tidak di rayu. Qala ma'adha Allah, aku berlindung kepada Allah. Ma'adha masdar a'udhu. Jadi ma'adha Allah ini pasti dia mansub. Enggak mungkin karena dia mutasarrif. Ghairu mutasarrif. Pasti dia mansub ma'adha Allah. Itu udah jadi ungkapan ma'adha Allah. Aku berlindung kepada Allah. Labbaika. Labbaika Allahumma labbaik. ucapan talbiyah. Ya, aku penuhi panggilanmu. Ijabah ba'da ijabah. Labbaika ini ghairuka sharif, dan dia pun pasti bentuknya musanna. Dia pun pasti bentuknya musanna. Ya. Dia sudah masdar, dia pun pasti bentuknya musanna. Sa'daik sama. Saya memenuhi panggilanmu, perintahmu. Ya, untuk masdar juga. Dan dia pasti musanna juga. Dia pasti bentuknya tasniyah musanna. Apa faedahnya kalau ketemu subhanaka, ma'adza, labbaika, sa'daika dan seterusnya, maka dia pasti mansub dan mansubnya sebagai maf'ul mutlak. Sedangkan kalau ketemu nasron gitu-gitu, maka jangan langsung nasabkan dia sebagai maf'ul mutlak, karena bisa jadi dia kedudukannya sebagai yang lain. Nah. Rumah. Ya udah lah. Anak ibu ayah mas dari ya ibu ayah mas dari Faisal Mahu fi kaumihi nanti bukan ala anak mahu anak mahu lu mahu lu ayat di ismul mas dari mahu dalam buka kalam buka kalaman apai buka apaan nasib atau nahu batkurullah kathiran ada dulu nahu anggar buka talatan ala tuhu nahu dalam beraktu alisra sawqan Masdarun Yulaqihi fil istihafi nahu wa tabattal ilayhi tabdila lafzu kullin aw ba'di nahu fala tamidu kullal maili walau tahu walau tahu walau alaina ba'd al-aqwal ismul is insyaallah nahu qultu dzalika qawlan. Nah, pengganti masdar anna ibu anil masdar ada sini, ada 7 yang menggantikan masdar. Masdarnya dihapus, terus masdar tidak disebutkan dan diganti dengan berikut ini. Pengganti dari masdar. Yanu buanil masdar. Naib anil masdar itu menggantikan masdar. Pengganti, ya, pengganti masdar. Fayu'ta hukmahu. Maka dia pun diberikan hukum masdar, yaitu maf'ul mutlak. Ya, dia pun diberikan hukum masdar itu mansub sebagai maf'ul mutlak. Fi kaunihi mansuban 'ala maf'ul mutlak, yaitu dalam keadaannya dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Itu berikut ini. Pertama, isim masdar. Ini sering ya disampaikan sama Ustaz Abdul Halim ya. Contohnya kalam buka kalaman. Kalam buka kalam. Apa beda isim masdar dengan masdar? Kalau masdar dengan wazan-wazan yang sudah diketahui, ya, dan hurufnya tidak berkurang. Misalnya apa? Fa'ala, maka wazannya apa? Masdarnya taf'ilan. Atau bisa jadi yang lain, taf'ilatan, taf'ala, fi'ala. Misalnya fa'ala, apa kalau masdarnya mufa'alatan, apalagi fi'ala, fi'ala dan lain-lainnya. Nah, kalau masdar ini dengan wazan-wazan tertentu. Kalau isim masdar, dia ada, dia beberapa kata yang kurang hurufnya dari masdar, kurang hurufnya dari masdar aslinya itu, kurang hurufnya, hurufnya berkurang dari masdar aslinya. Dan tidak ada wazan khususnya. Tidak ada wazan. Hurufnya berkurang dari wazan aslinya. Yang asalnya 3 huruf. Asalnya ini 3 huruf menjadi kurang dan lain-lain. Kalam tuka kalaman. Aku berbicara kepadamu. Harusnya apa? Takliman kan? Takliman masdar. Tapi kalau kalaman isim masdar. Kalam isim masdar. Kalam isim masdar. apa itu ka aku memberikanmu atau dengan benar-benar memberi suatu pemberian. Atau juga isi masdar ya apa. Karena masdarnya apa? Apa? Ya. Iqtoan. Apa itu ka iqtoan? Itu isim, itu masdar. Kalau atoan masdar. Apalagi contoh isim masdar yang lain? Yaitu wudu, itu termasuk isim masdar. Tawaddatu wudu'an. Tawaddatu wudu'an. Aku berwudu dengan benar-benar wudu. Karena dulu pernah mencarinya. Banyak, ada beberapa. Sholah di sini. Sholah itu sholatan. Ada yang lain-lain. Takallam tu kalaman. Takallam tu kalaman. Dan lain. Banyak isi masdar itu. Dan ini bang, isi masdar sifatnya simain, tidak bisa dikiaskan. Sifatnya simain, tidak bisa dikiaskan. Yang kedua adalah sifat. Sifatnya. Jadi ini berarti yang libayani naui. Jadi mafhum mutlak libayani naui. Tapi masdar sendiri dihapus. Darabtu darban syadidan menjadi apa? Darabtu syadidan. Nah itu bisa. Asalnya darabtu darban syadidan. Aku mukul dengan pukulan yang keras. Tapi darbannya untuk hapus boleh. Tinggal sifatnya saja. Sifatnya ini yang menggantikan masdar tadi ya, untuk meningkat boleh. Contohnya adalah surat Al-Anfal yang 45 atau surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak. Maksudnya apa? Dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha zikran katsiran. Nah di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha zikran katsiran. Zikrannya disebutkan. Kalau di surat Al-Ahzab zikrannya disebutkan, kalau di surat yang lain Al-Anfal Al-Jumu'ah dihapus wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka boleh. Maka mutlaknya itu hapus, tinggal disebutkan apa sifatnya. Wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Allah mengkubih katsiran. Contoh yang lain apa misalnya? Ini banyak yang seperti ini. Alladzina yatluna kitab Allahi. Apa? Alladzina atainahum kitab yatlunahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca. Berarti di sini yatlunahu tilawatan haqqa tilawati. Misalnya tilawatannya dihapus. Ya. Yeah. Atau misalnya apa? Yang kemarin ya, yang kita bahas tadi baca kitab itu ya. Ya yeah, itu termasuk yang ini. Itu termasuk yang jenis ini. Wama qadarul haqqa qadrihi. Kemarin apa? Al-istiqamata haqqal istiqamati dan lain-lain. ya, kemarin contohnya apa? Dorobtu ahsana dorbin. Dorobtu dengan al-ya arfaqo dorbin. Aku memukulnya dengan pukulan yang paling lembut ya. Dan lain-lain. Dorobtu asyadda dorbin. Aku mukulnya dengan dorobtu asyadda dorbin. Aku mukulnya dengan pukulan yang paling keras. Ya ini sering antum ketemui ketika yang tadi ya. Ketika sering juga diketemui sifat ini ketika yang masdarnya ini masdarnya sudah menjadi mudhaf ilaih ternyata. Masdarnya menjadi mudhaf ilaih. Masdarnya menjadi mudhaf ilaih. Terus mudhafnya yang menggantikan masdar. Nah ini juga sebenarnya masuk ke sifatnya. Yang tadi yatlunahu haqqa tilawati. Haqqa maful mutlak. Yatlunahu haqqa tilawati. Kenapa? Karena tilawatinya sudah jadi mudhaf ilaih. Maka mudhafnya menggantikan masdar. Nah, itu juga termasuk kategori yang sifatnya. Yang ketiga ada dulu bilangannya anzar tuka salasat. Aku memperingatimu, berikan peringatan kepadamu 3 kali. Ya, apa asalnya? Anzar tuka inzaron salasat. Inzaron salasat dihapus inzaron. Tinggal salasat aja. Contohnya lagi adalah fajridihum samani najaldatan. Maka campurlah mereka dengan 80 kali campur. Samani. Ya. Banyak ini, misalnya apa? Sholat itu atau apa? Sholat itu arba'an, itu sholat 4, maksudnya 4 rakaat. Ya dan banyak-banyak lain. Yang kepada alatnya, alatnya. Contohnya toroku, alat memukul. Aku memukul pencuri dengan apa? Pecut. Nah, dengan pecut. Aku memukul pencuri, liskot, pencuri, maling dengan saut, yaitu dengan pecut. Nah, jadi pecut ini adalah alat untuk memukul. Nah, asalnya adalah toroku, liskot, dorba, saut. Ada dorbanya, tapi dorbanya dihapus. Aku memukul pencuri itu dengan pukulan pecut. Dorbanya dihapus, tinggal sauton mansub. Nah, dia alat ini, alat untuk memukul. Nah, ini disarankan memang harus alat untuk memukul, nggak boleh yang lain. Dorob tulis so, tapi ya pakai apa? Kolaman ini nggak boleh. Kolaman kan bukan untuk alat memukul kan? Maka nggak boleh pakai langsung dinasabkan, tapi harus pakai dorob tulis so bil kolam. Tapi kalau misalnya ini memukul memang apa pecut pasti alat untuk memukul, ya enggak mungkin ada kemungkinan yang lain, maka boleh dinasabkan. Tapi kalau ada kemungkinan yang lain, dia asalnya bukan alat untuk itu, yang tadi dorob tulis so kolaman enggak boleh. Enggak boleh dorob tulis so kolaman, memukul pencuri dengan pulpen. Maka enggak boleh langsung dinasabkan, tapi harus pakai huruf jar, ba, dorob tulis so bil kolam. Pakai ba. Kalau dia pasti merupakan alatnya, enggak mungkin yang lain, maka boleh dinasabkan langsung sebagai pengganti, sebagai mafhul mutlaq. Kalau tidak, maka harus pakai huruf jar yang ba misalnya. Yang kelima adalah masdarun, masdar yang yulafihi, yang bertemu dengannya fil istiqaq, dalam istiqaq. Ya, dalam apa? Akar katanya, dalam asal katanya. Dia sama-sama masdar. Jadi ini bukan isim masdar, beda dengan nomor satu. Kalau ini dia sama-sama masdar, sama-sama masdar, tapi sama apa? Ada mereka bertemu dalam akar kata yang sama. Ya yang tadi contohnya watabat kal ilaihi tabatila. Ya. Asalnya adalah masdar tabatula, tapi diganti dengan masdar lain, masdar dari batala tabatila. Itu masdar dari batala, itu tabatila. Semua kedua-duanya akar katanya sama, itu ada ba, ta, sama lam. Akar katanya, istiqoknya sama. Ada ilmu bahasa Arab di sini, ilmu istiqok ya. Ilmu istiqok, ilmu ya, pelajari asal kata. Misalnya dari ya, dari sajadah, apa saja kata yang bisa dibentuk dari sajadah. Itu ada ilmu tersendiri. Yang kenapa misalnya lafzu kullin au ba'din, lafad kullu atau ba'di. Kullun atau ba'dun. Yang mana ini masdarnya menjadi mudhaf ilaih. Sekarang masdar menjadi mudhaf ilaih. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Surat An-Nisa 129. Yaitu kalau ini tentang berpoligami, tentang walan tasati wa antah di lubain An-Nisa, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara para perempuan itu. Wal harasun sun kalian sungguh-sungguh. Ya, misalnya ini dalam hal yang tidak bisa diusahakan seperti masalah cinta misalnya. Fala tamilu kullal maili, maka janganlah kalian terlalu condong dengan semua kecondongan ya, pada salah satunya. Kata baruha kan mu'allaqa. Fala tamilu kullal maili. Kulla, maka sini asalnya fala tamilu mailan kullal maili. Kullanya sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Al-maili mudhaf ilaih. Fala tamilu kullal maili. Walau tatawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Surah Al-Haqqah ayat 44. Seandainya Nabi Muhammad itu dia mengada-adakan perkataan sebagai perkataan atas kami, la akhadna minhu bil yamin dan seterusnya. Walau tatawwala alaina ba'd di sini ada yang mengatakan dia adalah maf'ul mutlak, pengganti dari masdar. Nanti dari masdar. Tapi ada juga mengatakan dia maf'ul bih. Ada juga mengatakan dia maf'ul bih. Seperti Syekh Fauzan, Abdullah bin Saleh Fauzan dalam Qatrun Nada, Anjilun Nada, Syekhun Nada, bahwa mengatakan yang zahir ini adalah maf'ul bih. Meskipun banyak ulama yang mengatakan dia maf'ul mutlak. Yang kedua isim isyarah, qultu dzalikal qawla, aku mengatakan perkataan itu. Berarti yang jadi maf'ul mutlak sini zalika. Zalika maf'ul mutlaq al-qawla badal. Al-qawla badal mansub. Nadzalika mafhul mutlaq fi mahali nasbin. Tepat nasab. Jadi al-qaula jadi ma'rifah jadinya. Nah, apa? Badal dari isim isyarah itu harus ma'rifah. Qultu hadza qaula. Itu pengganti masdar. Ada pengganti masdar yang lain. Ada yang sampai 11 nambah 11 dan yang lainnya. Ada mengatakan domin masdar isim zat dari naun min wahi. Ada muradif bin masdar. Ada satu lagi yaitu muradif bin masdar. Yang muradif bin masdar itu masdar maknawi. Masdar maknawi. Ya, apa? Apa? Contohnya jelas tu qu'udan. Jelas tu qu'udan. Qu'udan juga sebenarnya dia pengganti masdar. Jadi dia mafhul mutlaq. Mafhul mutlaq jadi pengganti masdar. Nah, kemudian, nah ini kita bahas masdar pengganti fiil tadi. Masdar yang pengganti fiil. Enggak perlu diucapkan fiilnya, cukup dengan masdar. Nah. Jadi yang jatuh nahu hak tilawah itu bisa kita katakan yang sebelum nahu tilawah. Jadi masdar ini bisa tilawah dan tilawah. Tilawah. Boleh dimuncul. Boleh dimuncul. Ya sia-sia. Apa ya? Iya, sia-sia. Enggak efektif kan. Al-masdaru al-masdaru an-na'jibu an-fi'lihi wa ma'udharu binila badala ingat ingat tal-tafidu tafidu sudah belajar ini kan? Pasti apa wazannya? Tarafudi fa'ul minat fi'lihi wa huwa maya masdarun nah, sudahnya jumlah sudah nakirah ma'rifah jumlah sudah nakirah sifat masdarun ya fa'ul mau pihak al-amri karu apa yang disebutkan badalan sebagai ganti minat talafuzi fi'lihi sebagai ganti dari melafatkan fi'ilnya ya daripada capek-capek mengucapkan fiilnya, ya ganti dengan masdar saja. Wa huwa ma yali, tapi dia adalah berikut ini. Ada empat bentuk. Yang pertama masdar yang menempati tempat amar perintah. Sabron ala al-adha. Sabron ala al-adha. Sabarlah di atas gangguan. Atas apa? Gangguan. Penyakit. Ya. Kesulitan. Atas celaan. Ya. Contohnya adalah apa? Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Surat Muhammad. Fa darbar riqab. Jadi ini termasuk yang menunjukkan perintah, ya. Yang menunjukkan perintah. Karena sighah amar ada empat, ya. Sighah amar ada empat. Ya, ini bahasa maksud fikih. Apa itu? Fi'il amar, terus isim fi'il amar, terus fi'il mudhari yang majzum dengan lamul amar, dan ini masdar pengganti fi'il amar. Sabron 'alal adza. Ai takdirnya apa? Isbir 'alal adza. Kedua masdar yang mengganti tempat nahi ijtihad dan la kaslan. Sungguh-sungguhlah, jangan ya, la di sini. Ya tidak, bersungguh-sungguh tidak. Malas. Sungguh-sungguhlah engkau, jangan engkau malas. Sabron la jazan. La jazan atau jazan. Ya, bersabarlah, jangan engkau berkeluh kesah. Ini jazan. Ya jazan. Kalau mungkin cari lagi. Jadi menggantikan tempat nahi, ya. Tempat nahi. Yang ketiga adalah masdar yang menggantikan tempat doa. Fasuhqal yasuhad sairi. Sebenarnya ada fa'nya, ya. Harusnya ada fa'nya di surat Al-Mulk. Fasuhqal yasuhad Ismail. Maka celakalah suhqon. Suhqon di sini masdar, tapi bermakna doa. Maka celakalah bagi, binasalah. Binasalah bagi penghuni neraka Sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Tapi nasalah mereka bagi mereka yang penghuni neraka Sa'ir. Bu'adan lil qaumi dzalimin, juga ada fa'nya harusnya. Fa bu'adan lil qaumi dzalimin, di surat Al-Mu'minun. Maka kebinasaanlah, ya, bu'adan masdar tapi bermakna apa? Doa. Maka kecelakaanlah, binasalah bagi apa? Orang-orang yang zalim itu. Fa bu'adan lil qaumi dzalimin. Yang kemarin masdar, masdar masmu'ah yang didengar, ini sifatnya sama'i, bukan kias, tidak bisa dikiaskan. Ini hanya mendengar dari orang Arab. Masdar masmu'ah itu masdar yang didengarkan, yang kasur istimaluha, yang banyak penggunaannya, yang sering digunakan. Wadallatil qara'inu, dan qarinah-qarinah menunjukkan ala amilha, atas amilnya. Ya, atas amilnya. Ada amilnya yang dihapus sebenarnya. Jadi dihapus amilnya. Hatta sehingga sorot, jadilah dia sorot menjadi kal amsal, seperti amsal. Amsal itu kayak peribahasa kita, ya. Suatu yang sudah dijadikan contoh bagi yang lain. Kemarin apa contohnya? Contoh amsal kemarin di kajian kitab tauhid itu. Kalau apa? Mengirim apa? Mengimpor apa Toyota ke apa, mobil ke apa ke Jepang itu seperti apa? Seperti Khaibar. Ya, mengimpor kurma ke Khaibar. Itu amsal, itu di amsal, itu misal, masal. Itu masal. Permisalannya atau peribahasanya seperti itu. Contohnya sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Dengar dan taat. Dengar dan taat. Mendengar dan taat. Hamdan wa syukran. Hamdan wa syukran. Ini sering, hamdan wa syukran lillah. Langsung aja. Enggak disebutkan apa? Nahmaduhu atau ahmadu wa ashkuru. Enggak, tapi langsung hamdan wa syukran lillah. Ini boleh. Nah, dengar dari orang Arab seperti itu. Saya membahasan maf'ul mutlak. Kita masuk ke pembahasan maf'ul li'ajli. Masih ada, masih banyak. Nah, ada yang tanyakan dulu dari maf'ul mutlak. Ini masih ada pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak kita bahas. Terus ini sedikit-sedikit mukul gajin ini dikit. Mana-mana itu mukul fih panjang banget. Harusnya mukul ma'ah dulu lebih dahulu kan. Enggak apa, kita ikuti urutan ini aja. Darun Qalbiyun Yudkaru Libayani Sebabu Sebabu Sebabu Kepada Takutur Amra Datun Khosyadat Lakin Syurutu Masbi Qalbi, masdar yang berhubungan dengan kekuatan hati. Yuzkaru, yang disebutkan, dibayani, menjelaskan sebab fi'il. Sebabnya, ini apa namanya, bagian yang terpentingnya dia ada menunjukkan sebab. Nah, li'ajli, namanya saja maf'ul li'ajli. Maf'ul karena li'ajli. Apa arti li'ajli? Karena untuk itu. Li'ajli karena sesuatu. Maf'ul karena sesuatu. sebagai sebab, ya jelas. Dari namanya saja jelas, maf'ul li ajli. Contohnya wala taqtul auladakum khasyatan illah. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Limadha? Kenapa? Khasyatan illah, karena kalian takut sihir. Surat Al-Isra ayat 31. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Ya, biasanya maka ada terjemahannya karenanya. Ada karena ditambahkan. Karena takut miskin. Syarat menasabkan maf'ul li ajli, ya, sebenarnya dari definisinya sudah kita dapatkan dua syarat atau tiga syarat. Di dari definisinya kita sudah dapatkan tiga syarat. Masdar, qalbi, dan menunjukkan illah. Masdar, qalbi, dan sebab. Ada dua syarat tambahan lagi. Itu syarat yang kita dapatkan dari definisinya, masdar, qalbi, dan sebab. Maka nanti ada tambahan dua syarat. Syarat menasabkan maf'ul li ajli, yang pertama dia harus masdar. Jika dia tidak masdar, maka tidak boleh menasabkannya. Misalnya dia tetap menunjukkan sebab, tapi dia bukan masdar, maka boleh, tidak boleh menasabkannya. Terus gimana? Ya dijarkan dengan huruf-huruf jar yang menunjukkan ta'lil, seperti lam, min, fi, ba, dan seterusnya, dan lain-lain. Maka dia dijarkan dengan lam, paling seringnya adalah lam. Contohnya wal ardo wa'aha lil anam. Kalau wal ardo wa'aha, masih ingat wal ardo maksudnya sebagai apa? Kemarin? Istighfar, gak lupa ya. Gak lupa. Wal ardo wa'aha lil anam. Surat? Surat apa? Ar-Rahman. Bumi itu kami bentangkan dia, meletakkan dia untuk anam, untuk manusia, untuk makhluk. Ya, untuk tujuan manusia, untuk tujuan manusia. Enggak anak, anak-anak yang bukan masdar, jelas dia bukan masdar, maka apa? Maka enggak boleh dinasabkan wal ardu ta'aha anaman. Karena dia bukan masdar, tapi dijarkan dengan huruf-huruf jar. Apa contohnya yang lain sih? Jitu lil kitab, aku datang untuk kitab, maksudnya untuk apa, melihat kitab atau untuk apa, untuk mendapatkan kitab. Jitu lil kitab dan banyak. Yang kedua adalah nyabun al-masdaru qalbiyan. Ya termasuk juga misalnya bukan masdar, sesungguhnya fi'il. Jitu li apa, li ata'allama al-ilma. Yang kedua hanya punya masdar qalbiyah, ya sudah masdar, nah, tapi masdarnya dikoyak, dikasih catatan, dia harus masdar yang berhubungan dengan perbuatan hati. Dalam qalbiyah jika bukan perbuatan hati, maka tidak boleh nasab. Jitu lil qira'ah, aku datang untuk membaca. Qira'ah ya sudah masdar. Jadi qira'ah perbuatan lisan, bukan perbuatan jawari. Ya, ini masdar jawari. Perbuatan anggota badan, bukan perbuatan hati. Untuk contoh-contohnya banyak dilihat di meser 1, yaitu sangat banyak contohnya. Yang ketiga, masdar qalbi ini muttahidan, bersatu, mal fi'li bersama fi'il, bersatu di dalam waktunya. Pekerjaannya apa namanya? Pekerjaannya dan alasannya sama-sama terjadi dalam waktu yang sama. Masdarnya sama fi'ilnya sama-sama, waktunya sama. Contohnya fa idza qulta jika perkataan safartu raubatan fi talabil ilmi. Aku bersafar karena mengharapkan atau karena cinta dalam menuntut ilmu. Ya, karena aku suka menuntut ilmu. Aku bersafar karena aku suka menuntut ilmu. Maka safar, aku bersafar. Dan raubah dan cinta menuntut ilmu itu kedua-duanya terjadi pada waktu yang bersamaan. Keduanya terjadi pada waktu yang bersamaan. Ya, ketika safar itu dia sudah cinta kepada ilmu. Contohnya yang enggak bisa, ini mungkin agak sulit pahami yang di arti contoh bawahnya, yaitu misalnya jitu ka al-yauma lil ikrami ghadan. Ini enggak boleh. Ya. Aku mendatangimu hari ini untuk memuliakanmu besok. Datangnya hari ini, tapi untuk muliakannya besok. Kalau misalnya kita katakan jituka al-yauma ikraman laka Maka ini waktunya sama. Ya, jitu ka al-yauma. Jitu ka al-yauma. Kroman lata ya, saya. Maka ini waktunya sama. Ini waktunya sama. Ya. Kroman lata. Karena memuliakanmu di hari ini juga. Aku mendatangimu untuk memuliakanmu pada hari ini. Maka waktu datang dan waktu memuliakan ini waktunya sama. Tapi kalau misalnya ini jituka al-yauma li, kita pakai li ya, in ikrami ghadan. Nah, ini waktu ini beda. Waktunya beda. Aku mendatangimu hari ini untuk memuliakanmu besok. Memuliakannya besok, ke hari ini. Ya, aku mengunjungimu hari ini, tapi aku memuliakanmu besok. Maka ini enggak bisa dinasabkan sebagai maf'ul bih. Maf'ul li aja nih. Tapi dengan apa? Dengan huruf-huruf jar. Apa idza qulta, kalau contohnya di sini, adapun kau katakan safartu lil ilmi, aku bersafar untuk ilmu. Bersafarnya sekarang, tapi ilmunya baru udah dapat? Pesafarnya udah dapat ilmu gak? Pesafarnya udah dapat ilmu? Enggak. Fajibul jaru, maka wajib jar. Lianna safar, karena safar terjadi di tarikh dari pada satu waktu. Wal'al, sedangkan ilmu tahap ilmu, nah, kalau tahsulu di sini enggak pas ya, karena tahsulu mu'annas ya, karena ilmu mudzakkar. Tahassala, ilmu itu akan dihasilkan fi tarikhin akhar, di tarikh yang lain, mutaakhirin, yang di akhir, yang berakhir dari waktu safar. Ya. Ya, para ulama bersafar untuk ilmu ya. Pas bersafar udah jadi ulama. Ya safarnya belum ya, maka bertahun-tahun. Yang diakhirkan dari waktu safar. Di akhir ya, waktu safarnya diakhirkan. Safarnya sekarang, tapi ilmunya baru didapat sesudah safar. Yang ke Fahamlah. Ya, siapa'an ayyaka'an jawaban liqawlika lima fa'alta. Nah, yang keempat adalah fa'il dari fi'il dan fa'il dan masdar. Ini hanya guna fa'il dan fi'il, dialah fa'il dari masdar. Fa'il dari fi'il dan fa'il dari masdar harus sama. Contohnya dorob tul walada tadi benar. Aku memukul anak itu karena aku ingin mendidiknya. Maka ad-dorbu dan ta'dib, memukul dan mendidik ini apa? Hadatsa min syakhsin wahid. Muncul dari keduanya, muncul dari orang yang sama. Ini dan ini, doroba sama ta'dib. Keduanya ini pelakunya siapa? Saya. Ini juga saya. Ingat ya, masdar itu beramal seperti amal fi'il, maka dia pasti dia butuh fa'il juga. Maka aku memukul anak itu karena saya mau mendidiknya. Fadharbu wa ta'dib wa ta'dib, maka mukul dan ta'dib hadatsa, keduanya terjadi, muncul min syakhsin wahid, dari orang yang sama. Adapun jika berbeda fa'ilnya, contohnya ahbabtuka, aku mencintaimu. Dita'wini kal ilma, karena kamu memuliakan ilmu. Dita'wini kal ilma. Yang mencintai siapa? Ini aku. Yang memuliakan siapa? Kamu ya. Ta'wini kal. Maka enggak boleh dinasabkan. Ya, pelaku mencintai aku, sedangkan pelakunya yang mengagungkan itu kamu, maka ini tidak boleh dinasabkan. Aku mencintaimu karena kamu itu memuliakan ilmu. Wajib jarhu, maka wajib jar, karena alladzi fa'ala mahabbah, karena orang yang melakukan perbuatan mahabbah adalah syakhsun, adalah seorang. Walladzi fa'ala ta'zim, dan orang yang melakukan ta'zim syakhsun akhar, orang yang lain. Yang mencintai ini orang yang si A, yang melakukan si B. Yang kelima, masdar ini merupakan illah untuk terjadinya fi'il, bihaitsu, di mana yasihu yaqa jawaban, dia sah, dia cocok sebagai terletak sebagai jawab dari liqaulika, dari ucapanmu atau dari pertanyaanmu. Lima fa'alta. Lima ini asalnya lima, tapi alifnya dihapus ya. Lima, tapi alifnya dihapus. Sudah sering kita sebutkan ya. Ya, ma kalau dimasuki huruf jar maka alifnya dihapus. Lima, mimma, amma, ya, mimma, ilama. Lima fa'alta, kenapa engkau lakukan? Sikit lagi tapi anak aja baca. Ahkamu kulli ajli, hukum-hukum kulli ajli. Idza kana hadzal masdar mujarradan an al, jika masdar ini terbebas dari al wal idhofati, dan dari idhofah, fal aktsaru nasbuhu, maka yang paling banyak adalah dinasabkan. Jadi kalau dia tanwin, kalau dia nakirah, maka yang paling banyak dia dinasabkan. Maksudnya ini ketika sudah memenuhi semua syarat ya, sudah memenuhi semua syarat, maka jika dia tidak pakai al dan tidak idhofah, maka yang paling banyak adalah dinasabkan. Contohnya rohil itu ya, aku berrihlah ke Mesir. Rohil itu rohal itu ila Isra, aku berrihlah ke perang Mesir, amalan, karena aku mengharapkan fil usuli, menghasilkan alam ilmi, menghasilkan ilmu. Haitu ila Misra, amalan fil husuli alal ilmi. Ya, amalan terbebas dari al dan idhofah, maka paling banyak apa? Dinasabkan. Tapi wa yajuzul jarh, boleh juga jar. Walakin huwa qalilan, tapi sedikit. Safartu ila Bali li raubatin fir rahati. Aku bersafar ke Bali untuk mengharapkan mau mendapatkan roha, istirahat. Ya, li raubatin. Jadi boleh raubatan, boleh li raubatin. Tapi yang paling banyak apa? Raubatan. Yang kedua, wa idza kana hadzal masdar, jika masdar ini makrunan bi al, digandengi dengan al, kasrul jarhu, maka banyak jar. Yang banyak jar. Contohnya sahaf safahtu anhu li syafaqati alaihi. Aku memaafkannya li syafaqati alaihi, karena kasihan padanya, nasipati padanya. asyafaqah pakai al, maka yang paling banyak pakai dijar kan dengan huruf jar. Wa yajuzun nasbu, boleh juga menasabkannya, walaupun qalilan tapi ini sedikit. Contohnya di syair, la aqudul jabana anil hajjari, aku tidak akan duduk, maksudnya meninggalkan perang, tidak ikut perang, al jabana karena pengecut anil hajjar, dari peperangan. Ini salah satu bagian dari syair bait. Aku tidak akan duduk meninggalkan perang, al jubana karena takut dari peperangan. Ya, al jubana ini ada alnya tapi dinasabkan, tapi ini sedikit, tapi boleh. Jadi boleh. Safahtu anhu lisyafaqati alaihi atau asyafaqata alaihi, boleh. Tapi yang paling banyak dijarkan dengan huruf jar. Yang ketiga, wa idzakana hadzal masdar mudhafan, jika masdar ini mudhaf, jaza nasbu wal jaru ala sawa. Boleh nasab dan boleh jar, sama saja. Tidak ada yang lebih rajih. Engkau katakan apa utuanhu ibtiwa'a wajhillah, aku memaafkannya karena mengharapkan wajah Allah. Atau apa utuanhu libtiwa'i wajhillah, boleh dua-duanya. Ibtiwa'a atau libtiwa'i, karena dia mudhaf. Yang keempat, yajuzu taqdimu maf'uli li ajlihi, boleh mendahulukan maf'uli ajlihi ala amili, di depan amirnya. Sawa'un, sama saja, anu siba, apakah dia dinasabkan amjurro atau dia dijarkan di harfi jar, dengan huruf jar. Karena raubatan fil ilmi ada itu, karena mengharapkan ilmu aku datang. Wali tijarati safartu, dan untuk perdagangan aku bersafar. Untuk berdagang aku bersafar. Jadi ada tiga keadaan, pakai al, idhofah dan tanwin. Kalau tanwin maka paling banyak nasab ya. Kalau pakai al paling banyak jar. Kalau mudhof boleh nasab boleh jar. Nanti kita masuk ke pembahasan makhluk-makhluk yang benar datang dari sebangsaan dan salah jadinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.